bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari-hari kita, ya, hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan kebiasaan baik, dan disitulah nanti kita berharap mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik. Maka kita berdoa dengan tiga doa yang disunahkan oleh Nabi SAW ketika kita bersujud, yaitu Allahumma amitsni alal Islam, ya Allah matikan aku dalam keadaan Muslim atau Islam. Allahumma zukni taubatan qoblal maut, ya Allah berikan aku rezeki untuk bisa taubat, ya, sebelum ajal tiba. Dan yang terakhir adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, ya Allah matikan aku dalam husnul khotimah. Bagaimana pendapat saya tentang enema kopi? Good, bagus. Kalau Anda bisa kerjakan, bagus banget. Enema kopi. Enema kopi tahu enggak? Oh iya, lihat internet saja. Googling, browsing. Hah? Nanti baca di situ. Enema kopi atau bahasa Melayunya coffee enema. Bahasa Inggris maksud saya. Bahasa Inggris kopi enema. Nanti ketemu tuh. Jadi intinya ada kopi organik, kemudian kopi ini dibubuk, ya, kemudian kopi ini ditambahkan dengan sejumlah air, 300-600 ml air segala macam, lalu dimasukkan dalam satu tempat kayak infus, lalu ditaruh satu tempat, kemudian dari sini tuh ada selang, selang ini dari air kopi tadi, itu dimasukkan, maaf, ke anus. Teori ini atau enema kopi ini dikenalkan oleh satu dokter namanya Dr. Max Gerson. Tahun 50-an something, yang dia gunakan enema kopi ini untuk membersihkan kolon atau pencernaan orang-orang yang kena kanker, dan hasilnya spektakuler. Jadi sekarang yang buat, ya, terutama teman-teman di food combat ini, biasanya termasuk salah satu yang disarankan untuk satu bulan sekali melakukan enema kopi. Tapi sebenarnya gak perlu dalam Islam kalau Anda 11 hari itu berpuasa gitu loh. Makanya saya katakan tadi, hasbunallah, gitu kan, cukuplah Allah dan cukuplah sunnah Nabi sebagai pola hidup sehat kita. Saya tidak mengatakan nama kopi nggak bagus, ya bagus-bagus saja. Cuman kalau orang kita mengikuti gini, Anda melakukan nama kopi dapat pahala nggak? Nggak. Puasa? Pahala. Itu maksudnya. Tapi boleh aja, nggak masalah kalau memang mau. Saya ada penyakit ambeien. Nah kan begini kan jadi enak bacanya. Kalau saya kalau pangkat tangan, dok saya ada ambeien, kan gak seru banget gitu. Lebih pakai kertas kan, gak ada nama gitu kan. Ambeien obatnya apa? Obatnya rumput laut. Rumput laut sama daun atau teh pegagan itu bisa Anda pakai untuk membersihkan pembuluh darahnya. Ya, rumput laut itu fungsinya apa? Banyak sekali. Sama satu lagi, lidah buaya. Lidah buaya. Dan ambeien itu muncul karena apa? Karena pembuluh darahnya di daerah anus itu sudah terlalu tertarik sehingga dia keluar gitu lah. Akibat apa? Karena kurang serat. Artinya sekarang fokusnya adalah kita menguatkan lagi pembuluh-pembuluh darah tadi. Dengan cara apa? Ya kan ada rumput laut, ada pegagan atau antanan. Satu lagi, Anda berikan jenis minyak-minyakan. Minyak apa yang cocok? Atau zaitun boleh atau VCO boleh. Termasuk juga dengan madu. Resep herbal apakah yang applicable? Applicable buat anak-anak. Anak-anak maksudnya hari-hari ya paling. Kalau hari-hari Anda cukup kasih produk lebah aja. Madu, bee pollen, royal jelly, propolis gitu-gitu. Atau mungkin kalau boleh saya sarankan juga kasih batu soda ke anak-anak. Dalam dosis yang kecil aja, satu kapsul sehari cukup. Anda juga, saran saya mulai sekarang, coba minum batu soda tiap hari. Sayang sekali slide-nya tidak jadi. Tapi kalau jadi, batu soda itu ada satu produk di Amerika dijual. Saya webnya apa saya lupa, tapi dia situ enggak sebutkan sebagai batu soda, tapi disebutkan black cumin, dan dia sebutkan itu sebagai master hormon. Dan memang secara sains batu soda itu master hormon. Jadi kalau batu soda itu dia ada jadi master hormon itu namanya apa? Namanya pregnenolon itu dia bisa memperbaiki keseimbangan estrogen, testosteron, kortisol, dan dia nyebutnya di situ master hormon. Masalahnya sekarang adalah sebagian besar penyakit-penyakit kita, termasuk Anda dan saya, ya, mungkin kalau di list itu sebagian besar penyakitnya adalah hubungannya dengan hormonal atau masalah diperlemakan. Jeruk nipis diminum tiap hari aman gak untuk orang sakit mah? Aman-aman aja, tapi saran saya sih tidak tiap hari juga, selang-selingin aja. Hari ini minum jeruk nipis, besok minum serai. Gitu. Jadi manfaatkan semuanya. Besok lagi minum apa? Minum teh kayu manis. Besok lagi minum apa? Minum teh ketumbar. Gitu jauh lebih baik. Sarah, makanya saya tipikalnya tidak mengkultuskan herbal kalau saya. Minum aja apa yang ada. Kunyit ada, minum kunyit. Jahe ada, minum jahe. Kalau termasuk ini ya, star anis ini. Ini termasuk yang, kalau Anda baca penelitian tentang star anis ya, bunga lawang ya. Kelihatan? Karena kan sekarang akses informasi itu banyak banget, cuman kita kadang-kadang belum diilhami sama Allah untuk mengetahui tentang itu gitu loh. Makanya kalau kita bicara tentang penyakit, penyakit itu pasti ada obatnya, cuman orang itu belum dikasih ilham sama Allah untuk kenal dengan obatnya apa. Gitu lah. Nih star anis. Ya. Ini juga bisa dijadikan campuran yang tadi itu kalau mau. Ini aja. Ini star anis ini sama ini sama beliau ini. Masih ada lagi. Ini udah obat DM. Nih. DM tuh diabetes. Ketumbar. Kayu manis. Bunga lawang, bukan taman lawang ya, bunga lawang. Terus kalau saya nggak kena DM, bilang ya boleh nggak minum beginian? Boleh, nggak masalah. Ibarat kata Anda lagi repairing spare part, lagi benerin spare part. Dididih, dikasih air panas, diseduh pakai air panas biasa, cukup sih, nggak perlu mendidih, sudah keluar baunya kok. Udah minum bu airnya bu, enak kan? Ya lo pakai madu. Boleh kan minum kopi yang dari biji-biji kopi itu digiling langsung tanpa gula? Boleh. Kopi itu fat burner, kopi itu pembakar lemak. Boleh. Catatannya apa? Kalau Anda memang tidak ada masalah dengan kopi ya, dan jangan banyak-banyak. Jadi satu gelas itu cukup setengah sendok teh aja, gelas-gelas kecil gini nih. Kalau saya itu minum ke, dan itu ngasih tenaga sebenarnya. Kopi itu antioksidan. Jangan pakai gula. Ya, jadi mulai sekarang gula pasir termasuk produk yang Anda mulai stop. Kenapa? Karena Anda sudah punya keyakinan bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula putih. Ramuan yang tadi itu boleh kak? Kalau bentuknya bubuk boleh. Yang tadi ya, ketumbar, kapulaga, segala macam tadi. Terasi boleh gak? Kalau terasinya benar boleh. Masalahnya terasi-terasi yang kemasan sekarang udah pakai pengawet loh. Orang tua buat kita zaman dulu yang asli dari alam, makan aja sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah gitu loh. Gak masalah. Yang saya tidak sarankan Anda makan tiap hari adalah makanan dalam kemasan. Itu. Kalau ikan yang kering, ikan diawetkan sehat nggak? Sehat? Nggak sehat. Tapi kalau cuma sekali-sekali untuk sekedar ya nyoba-nyobainnya silakan aja. Yang saya maksud di sini adalah Anda mulai membiasakan memakan sesuatu itu langsung dari sumbernya. Gitu, lebih baik. Sampai jam berapa nih? Apakah ramuan tadi harus dalam badan perut kosong? Sebaiknya, karena itu enzim. Sebaiknya. Dan ingat, kalau ada masalah di pencernaan seperti masalah enzim ya, kayak orang dispepsia, gastritis gitu-gitu segala macam, cobalah mulai sekarang membiasakan untuk mengkonsumsi ini nih. Nah, tadi. Gua ini. Ya kelihatan kan? Udah kelihatan. Tadi enggak kelihatan. Jahe sama kayu manis. Kalau ada punya masalah mah dan anak beranaknya dialah. Nyeri tulang belakang obatnya apa? Cari tahu dulu nyerinya apa. Kalau dia masalahnya di otot atau sendi, ya harus dibenerin. Urut, pijet, seperti itulah. Ya, cari yang ahli. Saya dulu pernah, saya kemarin ke Semarang. Semarang itu kan dulu sekitar 2 tahun yang lalu, engsel saya kan pernah copot ya. Copot jatuh.

Minum begini artinya ini 300 mili. 300 mili kali 5 kali waktu sholat berarti sudah 1500 liter Anda, 1500 mili atau 1,5 liter Anda minum. Itu aja udah bikin kenyang. Ini habis sholat ngapain? Gak kepikiran buat makan. Mikirnya apa? Mau ngaji. Soleha banget dah. Amin gitu kan. Saat ini saya sedang promil. Saya sudah konsumsi makanan herbal seperti zuriat, kurma, kurmut. Kurma ini singkatan dari kurma muda. Sama kayak juniper. Sampai ada yang tanya, juniper itu apa? Juniper itu apa? Sampai saya bikin status, juniper adalah jeruk nipis peras. Pertanyaannya banyak. Cobalah googling sedikit gitu ya. Selama 11 bulan, akhirnya saya lanjut rutin konsumsi herbal. Sudah menambah sedekah juga, tapi Allah belum memberikan anak kepada saya. Solusinya apa? Sabar. Biarlah. Mau apa lagi? Dan jadi gini, kata-kata, ini mohon maaf ya, mungkin kalau menurut saya pribadi sih, kata-kata tapi Allah belum memberi anak kepada saya juga, itu sudah menunjukkan kalimat tergesa-gesanya kita. Hak-hak Allah kapan mau memberi? Karena bukan ikhtiar kita yang membuat Allah mau beri, tapi kesungguhan kita meminta kepada Allah. Karena bukan kurmanya, bukan buah zuriatnya, bukan habatus sodanya, bukan madu, tapi Allah pengen lihat kita tuh serius gak sih gitu loh. Jadi kapan Allah mau kasih? Suka-sukanya Allah. Jadi tiap hari itu kita berbaik sangka aja. Sehingga apa? Yang Anda perlu cari ya mungkin pakai pola ini, pola segala. Beberapa tuh ada saya share di IG. Judulnya Promil JSR. Ada 4 tulisan itu, gak salah. Promil JSR 1, 2, 3, 4. Hashtagnya Promil JSR. Bisa Anda baca di situ. Ya. Jadi bersabar. Ya. Jadi kalau saya sudah sedekah juga. Saya sudah menambah sedekah. Berapa banyak sedekah Anda sudah Anda tambah? Kalau ini saya mau konfrontasi ya. Sudah 1 miliar belum? Belum. Karena mungkin 1 miliar pun belum tentu Allah kasih. Kalau saya mengkonfrontir dengan kalimat seperti itu, kan jadi bikin kita nyesek aja. Sabar aja. Ya, sebagaimana Hasan Al-Basri, orang konsul sama beliau ya, seorang tabiin yang luar biasa soleh. Satu datang, "Ya Syekh, saya punya bisnis gak jalan-jalan. Belum berhasil. Saya belum kaya-kaya juga." Terus jawaban Syekhnya apa? "Perbanyaklah istighfar." Sudah, pulang. Gitu dong jawabannya. Nanti yang kedua datang lagi, "Ya Syekh, saya sudah nikah sama istri saya gini selama jam dan sekian lama udah belum mendapat keturunan." Jawaban Syekhnya apa? "Perbanyaklah istighfar." Pulang. Gitu dong jawabannya. Orang soleh itu begitu. Simple tapi bermakna. Ada janji Allah? Ada dalam surat Nuh. "Perbanyaklah istighfar," kata Allah. Maka Allah akan memperluas kebunmu, gitu loh kurang lebih narasi terjemahan. Dan Allah akan memperbanyak anak keturunanmu. Bicara tentang keturunan, kenapa Nabi SAW, bukan kenapa, apa hikmah Nabi mengatakan, "Aku akan banggakan wanita di depan para wanita-wanita yang mempunyai zuriat yang banyak, anak keturunan yang banyak." Kenapa? Karena ternyata sains zaman sekarang menunjukkan wanita-wanita yang memiliki anak banyak, dia punya telomer yang memanjang. Telomer itu lifespan. Ada satu bagian dalam kromosom kita itu namanya telomer. Kalau telomer yang memanjang, maka orang itu akan awet muda terus. Makanya kalau nanti nikah, kalau suaminya bilang anaknya cuma 2, gak mau, saya mau anaknya yang banyak. Itu. Karena itu salah satu apa ya? Salah satu hal yang disampaikan Nabi. Ya. Dan jangan dibatasin sebenarnya. Kenapa jangan dibatasin? Karena rezeki Allah itu tidak pernah berkurang. Indonesia salah satunya ya. Nah, gitulah. Nanti jadi masalah lain kalau saya bahas. Bagaimana cara berpuasa buat orang diabetes? Cerita diabetes ini sebenarnya ceritanya mirip dengan cerita kulkas sama freezer. Orang ada yang ikut kajian saya di daerah Puri Bintaro, kulkas dan freezer. Di Jepang itu ada satu petugas, namanya petugas pengatur penumpang. Kerjanya ngapain? Itu nama bagus, nama santunnya. Tapi kerjaan petugas ini di KRL Jepang di pagi dan sore, kerjaan dia dorongin orang masuk ke dalam KRL dia orangnya. Di Jepang begitu. Hubungan dengan apa? Dengan orang diabetes. Diabetes ini masalahnya adalah kemampuan atau ketidakmampuan insulin itu untuk mendorong glukosa masuk ke dalam sel. Insulinnya bisa kalau bahasa sains zaman sekarang, mereka bilang insulinnya terlalu sedikit atau produksinya nggak ada. Itu yang diabetes tipe 1, tipe 2 gitu lah seingat saya. Tapi kalau saya pribadi, bukan masalah di situnya. Dalam sebuah buku yang saya baca, menarik buku itu. Dan, jadi dokter yang menulis, dia melakukan ini pada pasien-pasien. Dia yang masalah adalah sensitivitas pada kelenjar dan hormon itu sendiri. Dan sensitivitas dan pada kelenjar dan hormon tadi itu tidak akan bisa didapatkan kalau orang itu tidak membiasakan berpuasa atau berlapar. Jadi kalau ditanya orang diabetes puasanya seperti apa, mostly kayak orang biasa aja. Tidak ada masalah. Apalagi sudah diabetes, diabetes kan otomatis gula darahnya pasti tinggi. Jadi dengan menyengajakan lapar atau berpuasa, maka otomatis sensitivitas insulinnya sama sensitivitas kelenjarnya, which is itu kelenjar pankreasnya, itu akan diperbaiki. Kalau diperbaiki, dia akan kerja dengan damai dan bahagia. Seperti itu. Dannya apa lagi? Dan kasih dia istirahat, kasih dia bahan baku yang baik untuk dia bisa bekerja. Bahan baku yang baik untuk orang-orang DM apa? Tadi sudah sebutin. Tumbar, cuma kayu manis, bunga lawang, serai, itu bahan bakar buat mereka. Hangat-hangat gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya baru pulang umroh. Obat batuknya apa? Ya semoga umrohnya mabrur. Ini obat batuk. Jeruk nipis ini obat batuk. Jahe obat batuk. Tinggal mau pakai yang mana aja. Hashtagnya obat batuk JSR. Kalau batuk kering, pakainya jeruk nipis sama madu. Kalau batuknya basah, ada riaknya, pakai jahe. Udah selesai. Udah ya, ibu yang pulang umroh. Resep untuk kekentalan darah. Semua jenis bawang-bawangan bisa dipakai untuk kekentalan, untuk pengentalan. Kalau Anda mau lebih simpel lagi, ibu bapak baca di hashtagnya resep jantung JSR. Sudah lihat? Nanti lihat. Itu juga bisa untuk pengentalan darah. Tapi minum pun juga banyak-banyak. Sehari satu sendok makan udah cukup. Saya kena batu ginjal, pengobatannya apa? Minum air alkali. Alkali apa? Merek apa? Bukan. Air rendeman buah, sayur, itu air alkali. Kalau mau merek-merek apapun silakan. Ya. Banyakin minum itu. Ya. Kemudian kuatkan ginjalnya untuk bisa mengolah atau memproses air-air tadi. Kuatin ginjal dengan cara apa? Kasih namanya kalau bahasa saya itu pompa ginjal. Pompa ginjal itu di mana? Kayu manis itu pompa ginjal. Itu pompa ginjal. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa dapatkan kayu manis Cina atau licorice tulisannya. Itu juga bisa. Yang saya itu saya share bagi ibu-ibu yang ada masalah di kewanitaan, hashtagnya resep wanita JSR. Hashtagnya begitu. Ibu-ibu generasi lama biasa bingung nih, hashtag itu apaan dong? Oh, udah lewat. Dok, jahenya jahe putih gak? Enggak, jahe kuning itu. Ini jahe tadi lah, kan kuning. Bagus mana? Kalau ibu-ibu punya jahe merah, jahe merah. Kalau gak jahe merah, jahe emprit. Itu pedes juga tuh. Kalau gak ada juga, baru pakai jahe ini. Tapi biasa jahe merah sama jahe emprit jarang. Jarang ada barangnya. Tapi kalau ketemu, nyetok di rumah. Jadi isi kulkas itu mulai sekarang, jangan banyak-banyak lagi yang frozen food. Ya, isinya apa? Buah, sayur, rimpang-rimpang, itu lah isinya. Jadi isi kulkas Anda mencerminkan badan Anda. Satu lagi ya. Nenek saya usianya hampir 80 tahun. Kemarin menangis takut gak kuat puasa karena mahnya dan kakinya yang mulai tidak kuat untuk jalan jauh ke masjid di Ramadan. Sama sering banget sariawannya. Kalau memang gak kuat puasa, gak usah puasa, rukhsah, selesai. Islam memberikan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi kalau memang gak kuat, gak usah puasa. Seperti ibu menyusuin, ada rukhsahnya dengan saya. Ibu hamil, ada rukhsahnya. Manfaatkan rukhsahnya. Gak usah memaksakan diri. Kalau udah 80 tahun misalkan memang benar-benar gak bisa puasa, ya sudah, bayar fidyahnya aja nanti. Ya, tapi kalau memang beliau memang tetap pengen ke masjid, ya kalau Anda punya kendaraan ya antarkanlah neneknya ke masjid. Tapi sebenarnya perempuan jauh lebih baik kalau sholatnya di rumah. Gitu. Baik, saya kira mungkin cukup ya. Pertanyaan masih banyak, nanti saya kembalikan kepada panitia. Waktunya sudah 11:30. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga yang paling penting justru malah apapun yang kita kerjakan di sini, hidup saya seperti ini, tidak lain tidak bukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan rasa syukur kita kepada Allah, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk diet-dietan, tapi kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dan ujung-ujungnya apa, dengan hidup sehat amal ibadah kita bisa jauh lebih baik. Itu ya. Jadi dengan hidup sehat kita niatkan kepada Allah agar kita bisa ya haji, umroh atau sholat yang mungkin sebelum ini sholatnya duduk, sekarang dengan hidup sehat bisa sholatnya berdiri dengan pahala yang sempurna. Demikian mungkin, mohon maaf kalau ada yang salah dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.